Jinja sutak putaraun abe gampong Rata dusun sago jurung mandum lontren Hau ke haide holon tilik mandum kabur Pan merempak urung butok bereman gampong Begak langkah abe patah pagi jurung Mata sesong badan memang lagi si tung-tung Kita pegak susah payahnya jilun tulung Bena salah tehababah tak kutip pancung Ku tahu buka sombong bunuh tepuk ku tak bohong Boh hati lon jino gada putuh tarang Nyona sayang nengeng kalang sebab hati hanya tak sombong Ditinggal rasa hati lagi terdrom Hai bek rayu minta tolong pegah laju nyak lompat Kau putuh cinta cukup gura tegem dua dang Lumpah sayang mata kalang putuh cinta hati tegom Mata juah lagi siwah mana karam Kalung mumat kulung nemat jarak lepi Badan sui cukup lelah ke hati ini Hati susah ngan gelisah palung jari Puka mungkin kamu paling tak cinta lagi Nyoka cinta pun meriah kan rasa coklat Kau mekilat lewe lipat sayang lepah tak Dan peduli hana arti mandung nasihat Nyoka telah buat kalipah wate mejungka Ku tahu buka sombong bunuh tepu ku tak bohong Boh hati lonji no gada putuh tarang Nyona sayang nengeng kalang sebab hati hanya tak sombong Ditinggal rasa hati lagi terdrom Hai bek rayu minta tolong pegah laju nyak lompat Kau putuh cinta cukup gura tegem dua dang Lumpah sayang mata kalang putuh cinta hati tegom Mata juah lagi siwah mana karam Lunja sitat putaraun abe gampong Rata dusun sago jurung mandum lontren Hau ke haide holon tilik mandum kabur Pan merempak urung butok bereman gampong Begak langkah abe patah pagi jurung Mata sesong badan memang lagi si tung-tung Kita pegah susah payahnya jilun tulung Bena salah tehababah tak kutip pancung Ku tahu buka sombong bunuh tepu ku tak bohong Boh hati lonji no gada putuh tarang Nyona sayang nengeng kalang sebab hati hanya tak sangku Ditinggal rasa hati lagi terdrom Hai bek rayu minta tolong pegah laju nyak lompat Kau putuh cinta cukup gura tegem dua dang Lumpah sayang mata kalang putuh cinta hati tegom Mata juah lagi siwah mana karam